Yuk, satu salam ini bersama Tempo Stop Musik. Wahai terunaku, kuatkan hatimu dalam membaca suratku ini. Dengan hati hancur, ku nyatakan jua bahwa tali cintaku putuslah sudah di surat terakhir. Masuk dari keluarga besar.